الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu ayat dari surat Az-Zumar, ya, ayat ke-67, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Semua bumi ada dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Seluruh langit tergulung di tangan kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin, di mana mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang kebesaran Allah Ta'ala. Ya, jadi mereka yakin Allah itu maha besar, Allah itu maha perkasa, maha kuat, maha mampu atas segala sesuatu. Tetapi mereka dikatakan dalam ayat ini apa? Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dari sisi inilah mereka dikatakan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seharusnya ketika seseorang mengetahui kebesaran, kekuatan, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, dia harus taat. Dia harus tunduk. Dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan apa? Dia mengagungkan Allah. Nah, karena konsekuensi dari pengagungan adalah apa? Dia tunduk, taat, tidak bermaksiat. Itu konsekuensi dari pengagungan. Jadi kalau misalnya kita tahu si Fulan itu pimpinan kita, misalnya, kita tahu dia pemegang kekuasaan. Dia yang menentukan karyawan itu dihukum atau tidak, dipecat atau tidak. Kita tahu dia. Tetapi ketika kita meremehkan dia, perintahnya tidak kita ikuti, larangannya kita langgar, kita diperintah ngeyel, ya kan? Ini berarti kita tidak menganggap dia sebagai pimpinan. tidak menghargai kan dengan sebenar. Meskipun kita, oh iya saya tahu dia pimpinan kita, saya menyadari dia itu adalah bos kita, saya yakin dia yang menentukan seseorang itu diterima atau tidak di tempat ini. Ketika dia mengatakan seperti itu, tetapi dalam perbuatannya, dalam sikapnya menunjukkan ketidaktaatan, bahkan condong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ini tidak dianggap menghargai pimpinan. Ya kan? Tidak dianggap dia mengagungkan kepada pimpinan. Nah, maka walillahi matalul a'la. Nah, ketika seseorang tahu Allah itu maha besar, Allah maha perkasa, Allah satu-satunya penguasa, Allah yang menentukan segala urusan, Allah yang maha kuat, tapi satu kita bermaksiat, kita tidak taat, kita menentang, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, meskipun kita melafazkan Allahu Akbar, ya kan? Tapi ketika kita tidak datang memenuhi panggilannya, dengarkan, kita mendengar Allahu Akbar, lafaz azan itu. Kemudian kita tidak datang memenuhi panggilannya, tidak mengatakan, itu berarti apa? Dia tidak menganggap Allah yang paling besar. Ya kan? Dia masih sibuk dengan tidurnya, sibuk dengan pekerjaannya dan lain-lain, berarti dia masih menganggap selain Allah itu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Nah, maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ja'a hadrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang ulama Yahudi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'al as-samawati ala usbu'in wal aradina ala usbu'in wasyajara ala usbu'in wal ma'a ala usbu' wattara ala usbu' wassaira al-haq ala usbu' fayakulu ala al-malik. Wahai Muhammad, kami mendapati, yaitu mendapati di dalam kitab mereka Taurat, sesungguhnya Allah telah menjadikan semua langit itu di atas satu jari, semua bumi di atas satu jari, semua pohon di atas satu jari, semua air di atas satu jari, semua tanah di atas satu jari, seluruh makhluk Allah letakkan di atas satu jarinya. Dan setelah itu Allah mengatakan, saya adalah raja, saya adalah penguasa. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajidu, Rasul pun tertawa sampai gerahamnya kelihatan. Tasdikan liqaulil khabar, beliau tertawa sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang dikatakan oleh ulama Yahudi itu tadi. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membaca, wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, sedangkan bumi semuanya dalam genggaman Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Nah, jadi kalau dari surat Az-Zumar tadi, Allah habarkan bahwa apa? Semua bumi, bumi yang tujuh, berada dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Sedangkan tadi apa? Was-samawatu matwiyatun biyamini, seluruh langit itu tergulung, digulung oleh Allah Ta'ala, kemudian digenggam di tangan kanannya. Jadi menunjukkan Allah itu besar sekali, kita tidak bisa bayangkan kebesaran Allah Ta'ala. Ya, lihat tangannya aja seperti itu. Kita tahu kan, kertas. Kertas ini tipis. Ya. Tapi kalau panjang, misalnya kertas dari sini sampai ke kentingan sana. Kalau digulung itu besar enggak? Digulung. Bisa melebihi tingginya kita? Bisa. Nanti pernah kepercetakan yang besar-besar itu kan? Kertas itu gede-gede itu. Digulung. Itu kertas hanya berapa mili tebalnya ini. Tapi karena panjang, digulung itu jadi besar. Nah, kalau ada orang bisa menggenggam gulungan kertas itu, berarti dia adalah makhluk yang besar. Nah, ini langit. Tum tahu langit kan? Kalau enggak ya keluar, lihatlah ke atas. Itu langit dunia. Panjangnya seberapa ini? Sejauh mata memandang. Tahu ketebalannya berapa? Nanti akan diwakilkan riwayat. Ketebalan langit itu sama dengan jarak antara bumi dengan langit yang kita lihat itu. Itu ketebalannya. Ya, jadi sekarang ini bumi kan, di atas kita tuh langit. Langit pertama, langit dunia itu tebelnya itu sama dengan jarak antara bumi dengan langit dunia ini. Tebelnya. Atau dalam riwayat jalan disebutkan 500 tahun perjalanan. Ya kalau pengen tahu ya praktekkan aja. Kita berjalan selama berapa? 500 tahun perjalanan. Nanti kalkulasi aja. Sebab kalau kita mau jalanin kan gak mungkin, umur kita gak nyampe. Itu berarti level kelima dari keturunan kita. Generasi kelima itu. Kalau umurnya 100 tahun. Ya kalau lahir langsung jalan. Iya kan, 500 tahun berjalan. Ya sekarang kita gini aja, gampangnya aja. Kita jalan ya 1 jam dapat berapa kilo. Tinggal nanti dikali-kali-kali-kali gitu aja kan. Nah, langit yang tebal seperti itu dan lebar sejauh itu digulung. Dan jumlahnya 7. Dan dikatakan di dalam genggaman tangan kanan Allah Ta'ala. Berarti tangan Allah kan besar sekali kan? Coba. Sedangkan tangannya kalau sebesar itu, tentu hakikat dari zat Allah itu luar biasa besar. Jadi kalau kita baca surat Az-Zumar aja sudah menggambarkan bahwa Allah itu sangat-sangat besar. Dan kita juga tahu secara akal sesuatu yang besar itu pasti memiliki kekuatan yang besar. Ya kan? Antum tahu gak? Misalnya pertandingan tinju. Kan gak mungkin kelas berat melawan kelas. Melawan kelas apa yang bawah itu yang paling ringan itu. Ya, kan gak mungkin. Kenapa? Karena kekuatan pukulannya berbeda. Orang yang bobotnya 100 kilo. Tentu pukulannya tidak sebagaimana yang bobotnya 50 kilo. Wow, besar sekali. Tentu memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Tidak terkalahkan. Mampu atas segala sesuatu. Nah, adapun hadis ini lebih dahsyat lagi. Coba. Kalau tadi apa? Langit dan bumi dalam genggaman tangan Allah. Nah, sekarang ini dikatakan oleh Rasul. Ya Rasul membenarkan ucapan dari pendeta tadi, ulama Yahudi. Seluruh langit, seluruh bumi, seluruh pohon, seluruh air. Air tahu, misalnya air laut. Bawah laut itu seberapa luasnya? Pohon juga banyak. Seluruh tanah, bahkan seluruh makhluk, Allah letakkan di atas satu jari. Ya. Ini lebih dahsyat lagi. Kita ingat bahwasanya apa? Ya namanya jari, bagian dari tangan kecil. Tapi lihat ini. Semua makhluk Allah letakkan di atas satu jari. Menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa besar. Nah, ketika Rasulullah alaihissalam diberitahu seperti itu, Rasulullah membenarkan, betul. Memang seperti itu. Bahkan wajahnya wal jibala wasyajara ala usbu. Seluruh gunung, semua pohon diletakkan di atas satu jari. Tsumma yahuzzuhunna, satu Allah goyang itu. Dan Allah katakan, anal maliku anallah, aku adalah raja, aku adalah penguasa, aku adalah Allah. Nah, sedangkan riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari, Allah jadikan seluruh langit di atas satu jari, seluruh air, seluruh tanah, seluruh makhluk di atas satu jari. Nah, sedangkan riwayat Abdullah bin Umar, yadwillahu samawati yaumil qiyamah, Allah menggulung, melipat seluruh langit pada hari kiamat. Kemudian Allah ambil dengan tangan kanannya. Setelah itu Allah berkata, aku adalah Al-Malik, aku adalah penguasa. Aynal Jabbarun, aynal Mutakabbirun. Mana orang-orang yang berlaku zalim? Mana orang-orang yang sombong? Setelah itu Allah menggulung seluruh bumi. Kemudian Allah letakkan, Allah ambil dengan tangan kirinya. Setelah Allah berkata, aku adalah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim? Mana orang-orang yang menyombongkan diri? Coba. Maka setelah Rasulullah membenarkan ucapan ulama Yahudi ini, beliau membaca wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mengapa? Lihat orang-orang Yahudi, mereka tahu Allah seperti itu besarnya. Mereka tahu tentang kesempurnaan kemampuan dan kekuatan Allah. Tapi lihat orang-orang Yahudi, mereka menyembah Uzair. Ya kan? Mereka menyembah Uzair, mengatakan Uzair anaknya Allah. Mereka juga tidak mentaati Allah. Mereka melawan, menentang, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Rasul bacakannya tadi. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, ya perhatikan. Maka di sini seseorang itu tidak cukup sekedar tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mampu. Tidak cukup sampai di situ. Seseorang akan dikatakan mengagungkan Allah ketika setelah tahu itu semua, tumbuh rasa pengagungan, tumbuh rasa ketakutan kepada Allah Ta'ala, yang kemudian melahirkan peribadatan kepadanya, yang menjadikan dia tunduk, taat, kepada Allah Ta'ala, itu baru dikatakan mengagungkan Allah. Nah, ya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, pembahasan ini pembahasan yang luar biasa. Kita mengenal kebesaran Allah Ta'ala, dan kita berharap dengan pengenalan tersebut kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Kemudian kita melakukan peribadatan kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Kita kerjakan perintah Allah. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka ini kita harus khawatir. Jangan-jangan kita masih masuk kategori ayat ke-67 itu tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Padahal kalau kita mau bandingkan, ya rekan-rekan yang saya muliakan, ya, langit yang 7, jadi ada makhluk-makhluk besar, bumi, langit, kursi, kemudian arsy. Ini makhluk-makhluk besar. Rasulullah bikin perbandingan. Langit yang 7, bumi yang 7, ya, kalau dibandingkan dengan kursi, itu hanya seperti 7 keping mata uang yang diletakkan di atas satu tameng yang besar. Sedangkan kursi yang posisinya tadi apa, sebagai tameng, kalau dibandingkan langit dan bumi, kursi ini kalau dibandingkan dengan arsy hanya seperti sebuah cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi arsy ini makhluk yang besar, luar biasa, dan Allah lebih besar daripada itu. Coba. Maka perhatikan makhluk-makhluk besar, supaya kita ini tidak sombong. Sebab Allah menantang, aynal mutakabbirun, mana orang-orang yang menyombongkan diri itu, mana orang-orang yang menolak al-haq, mana orang yang meremehkan orang lain. Allah tantang itu nanti. Setelah Allah tunjukkan kebesaran dirinya, setelah Allah tampakkan kekuatan dan kemampuannya. Nah, pernah piknik ke pantai enggak? Atau kemarin? Kemarin habis dari Tangmangu toh? Ngelihat Gunung Lawu enggak? Ya, gede mana kita dengan Gunung Lawu? Besar Gunung Lawu. Apalagi kalau kita naik, kita ngelihat itu kalau ada di puncak, kita lihat ke bawah itu, kita lihat kecil sekali. Kalau kita di atas gunung, ya kan? Atau kalau kita ke pantai, datang aja ke pelabuhan, kita akan melihat kapal-kapal besar, kapal tanker. Itu talinya saja. Ketika kapal bersandar kan pakai tali yang diikat kan? Talinya gede atau kecil? Kuat nggak kita ngangkat sendirian tali kapal itu loh? Ya, tapi kapal yang gede, bukan kapal kecil, orang tanker pun gede. Mungkin besarnya sak kaki kita tuh ada. Talinya loh ya. Kapalnya kalau kita, gede kayak gini, kita masuk ke kapal itu enggak ada apa-apanya. Subhanallah, kapal yang gede itu ternyata ketika mulai berlayar masuk ke laut lepas, hanya seperti satu titik. Itu aja enggak. ya kan? Dibanding laut, wah kita kecil. Jadi kalau pengen merasakan besarnya laut, kecilnya diri kita, ya sesekali naik kapal. Ya naik kapal yang perjalanannya jauh gitu. Ya mungkin Surabaya, Kalimantan. Itu lautnya masih kecil kan, laut Jawa itu. Itu aja ketika kita berada di tengah laut, waduh, memandang ke segala arah itu gak ada batasnya, air semua. Kecil kita. Kira-kira kalau terus mendung hujan besar, angin itu kayak apa? Mau kemana kita? Betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Padahal tadi apa? Semua gunung, semua air, semua pohon, bahkan langit dan bumi semuanya berada di atas satu jari Allah Ta'ala. Berarti Allah itu sangat besar sekali. Bahkan kalau kita melihat perbandingan tadi, maka merupakan hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita ini berani kepada Allah. Ya. Hanya orang-orang yang kehilangan akal sehat yang berani melawan Allah Ta'ala, yang tidak mau taat kepada Allah, yang berani bermaksiat kepada Allah, itu orang-orang yang kehilangan akal sehat. Sering kita mendengar kan, misalnya ada seorang yang lemah, kemudian dia berani melawan orang yang sangat kuat. Wah, itu orang konyol itu kan. Gila itu orang. Gak punya otak dia. Bunuh diri itu kan. Nah, orang kan komentari seperti itu. Ketika ada orang yang memang tidak punya kekuatan melawan orang yang punya kekuatan yang super. Coba sekarang kita renungkan diri kita. Renungkan kekuatan kita seberapa. Besarnya kita itu seberapa. Ya. Kita dengan sungai, besar sungai. Kita dengan pohon, kuat pohon. Gak percaya ya? Dilawan aja pohon itu. Kamu pukuli pohon itu. Kira-kira yang rusak tanganmu atau pohonnya? Hah? Jangankan melawan Allah gitu loh. Melawan makhluk-makhluknya saja kita enggak berani, enggak bisa. Enggak akan menang. Ya, maka rekan-rekan yang saya muliakan, mari dengan menyadari tentang kebesaran, kekuatan, kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menyadari betapa lemah dan kecilnya diri kita, mari kita menyatakan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Mari kita paksa jiwa kita jangan sampai berlaku sombong kepada Allah. Nah. Maka kita harus hati-hati. Wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungnya. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, ketika kita berbuat maksiat, itu hakikatnya kita tidak mengagungkan Allah. Ketika kita berbuat maksiat, itu kan seakan-akan kita meyakini apa? Allah tidak melihat. Ya kan? Seakan-akan Allah tidak mendengar. Seakan-akan Allah tidak menyaksikan kemaksiatan kita. Bahkan seakan-akan Allah tidak akan mampu menghukum diri kita. Ya kan? Coba koreksi diri kita. Ketika kita berani maksiat, pasti seperti itu muncul pada diri kita. Allah gak ngeliat kok, Allah gak mendengar kok, Allah gak menyaksikan, Allah gak mungkin bisa menghukum saya. Meskipun itu tidak dilontarkan dengan lisan, tapi sikap, perbuatan menunjukkan yang seperti itu. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Nah, ini kita harus hati-hati. Maka tadi orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, itu semua adalah apa? Tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat di riwayat berikutnya. Bainas sama'i dunia walati taliha khamsatu mi'ati an wa baina kull sama'in khamsamitu an wa baina sama'is sabi'at wal kursi khamsamitu an wa baina kursi wal ma' khamsamitu an wal arsh fawqal ma' wa huwa fawqal arsh la yakhfa 'alai syai'un min a'malikum. Rasulullah terangkan tentang keadaan makhluk-makhluk di atas. Jadi apa? Jarak antara bumi dengan langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Ketebalan masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Jarak langit dunia dengan langit kedua itu juga 500 tahun perjalanan. Nah, kemudian antara langit ketujuh, di atas langit itu ada air. Jarak antara langit ketujuh dengan air juga 500 tahun perjalanan. Kedalaman, kedalaman air itu juga 500 tahun perjalanan. Di atas air itu ada arsy. Makhluk Allah yang namanya arsy, makhluk terbesar, yang paling tinggi. Dan Allah itu di atas arsy. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun dari amalan-amalan kalian. Coba, ini dahsyat luar biasa. Ya. Maka jangan coba-coba untuk meremehkan Allah. Ah Allah gak tahu aja kok. Ah Allah gak ngelihat saya kok. Ah Allah gak mendengar ucapan saya kok. Jangan seperti itu, semua bentuk apa? Pelecehan. Bentuk merendahkan Allah Ta'ala. Dan ini berbahaya. Ya. Ketika seseorang tidak mengagungkan Allah, maka sikap tersebut membawa dua kemungkinan. Sikap tidak mengagungkan itu bisa mengurangi tauhid seseorang, mengurangi keislaman seseorang. Ya. Bahkan ada kalanya sikap tidak mengagungkan tersebut dapat membatalkan. Ya, dapat apa? Membatalkan tauhid kita. Sehingga ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya, meremehkan. Maka di sini lihat, di dalam satu hadis Rasulullah katakan, ya, semua pelaku dosa itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semua pelaku dosa itu dimaafkan. Ilal mujahirin, kecuali orang yang memang dia terang-terangan melakukan dosa. Nah, Kenapa? Karena ketika seseorang itu terang-terangan melakukan dosa, ini sudah tidak ada pengagungan kepada Allah. Dia udah meremehkan itu. Dia menganggap perbuatannya itu oh enggak apa-apa. Hal yang sepele. Dia akan menganggap seperti itu. Ya. Sehingga itu apa? Tidak dimaafkan orang seperti itu. Orang kalau berbuat maksiat masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu dan sebagainya, itu masih ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Maka ini kita harus waspada. Ya. Nah, jadi sekali lagi, tidak cukup sekedar mengetahui. Ya. Tidak cukup sekedar meyakini bahwa Allah itu maha besar, maha kuat, maha perkasa, tidak terkalahkan. Sampai hal itu dibuktikan dengan amalan. Ya, itu apa? Peribadatan hanya kepada Allah. Pelaksanaan dari perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Itu semua bukti kalau memang kita takut kepada Allah, yang itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Coba. Perhatikan pula bagaimana makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada kita. Mereka betul-betul takut kepada Allah. Karena menyadari akan kebesaran Allah Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat bagaimana Allah Ta'ala ketika Allah itu berfirman. Idza takallama Allah bil wahyi. Ketika Allah berbicara dengan wahyu. Ketika Allah berbicara. Ahadatis samawatu rajfatun. Aw ra'datun syadidatun. Ketika Allah itu berbicara, langit ini guncang atau menjerit dengan dahsyat. Mendengar firman Allah, langit ini seakan-akan mau pecah. Guncang yang luar biasa. Menjerit. Seluruh malaikat yang ada di langit semuanya pingsan. Takut kepada Allah Ta'ala. Maka tadi coba perbandingkan diri kita. Diri kita. Kita dengan langit. Tidak ada apa-apanya. Langit sedemikian besar. Sedemikian tebal. Kokoh. Tapi begitu mendengar firman Allah, mereka ketakutan. Menjerit guncang. Bahkan dalam ayat Allah kabarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin," seandainya Al-Qur'an diturunkan ke sebuah gunung, "la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatil," engkau akan lihat gunung itu pecah, hancur, berantakan karena takut kepada Allah Ta'ala. Ini makhluk-makhluk besar, ya. Baru mendengar firman Allah aja udah ketakutan, tersungkur, pingsan, pecah. Padahal firman Allah itu kan tidak semua berisi ancaman, ya, ya kan? Tidak semua berisi ancaman, tidak semua berisi kemurkaan. Banyak ayat-ayat yang itu merupakan ucapan Allah yang mengkhabarkan tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ya. Maka mestinya kita mengambil pelajaran. Kalau yang gede-gede, yang lebih kuat dari kita aja mereka sangat-sangat ketakutan kepada Allah. Karena memang mereka betul-betul tahu siapa Allah Ta'ala. Mengapa kita tidak? Mengapa kita masih berani berbuat maksiat? Mengapa kita masih mencintai apa yang dibenci oleh Allah? Mengapa kita masih menyukai apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang disukai oleh Allah? Ini menunjukkan tidak adanya pengagungan pada diri kita kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita mengakui Allahu Akbar. Ya, maka alaikum warahmatullah, silahkan pelajari ayat-ayat Allah supaya kita kenal siapa Allah Ta'ala. Perhatikan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita, maka kita pun juga akan mengenal tentang kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dari situ kita mengharap muncul pengagungan pada diri kita, sehingga dari situ akan melahirkan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, amal-amal menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.